نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaallah kita melanjutkan tafsir kita ayat ke-32 insyaallah pada hari ini. Halaman ke-114. Halaman ke-114. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang maknanya adalah, mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah berfirman, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah aku katakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang engkau zahirkan dan apa yang engkau sembunyikan. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia enggan dan takabur, dan dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Kita baca tafsir ayat 31 juga ya, untuk melengkapi pemahaman. 31, 32, 33, dan 34. Insyaallah 4 ayat pada hari ini. Silakan. Hadi. Lalu dia mengajarkan wa adama al-asma'a kullaha. Wa adama, enggak pakai waw. Adama al-asma'a kullaha. Kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, yaitu nama-nama sesuatu dan apapun yang bernama dengan nama itu. Maka Allah mengajarkan kepadanya nama yang dinamakan, yaitu kata-kata dan makna-makna hingga kata-kata maknanya hingga kata-kata yang dikecilkan dan yang dibesarkan, seperti al-qosa yaitu mangkuk besar dan al-qusai'ah yaitu mangkuk kecil. Ya, sebentar. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan allama man ta'lim Adam alaihi salam nama-nama semuanya yang dilihat di surga ketika itu. Mengajarkan kepadanya nama dan yang dinamakan. Kata-kata dan makna-maknanya, hingga di sini ada kata-kata yang musaghharah, yang dikecilkan dan yang dibesarkan. Pada aslinya kan besar, seperti al-qas'ah itu artinya mangkuk besar. Kemudian ada namanya tasghir dalam nahwu itu, yaitu pengecilan dengan lafal fu'ailah. Qusai'ah di sini, atau bisa juga fu'ail. Akhi misalnya menjadi ukhayya. Akh menjadi ukhayya. Kemudian ada misalnya Hasan menjadi Husain. Husain itu kecil, bentuk kecilnya. Tapi kalau misalnya hari misalnya Hurai, enggak ada. Ya. Ada lagi yang lain, misalnya Muhammad menjadi Muhaimid. Ya. Contoh lagi, kitab menjadi Kutaib. Dan lain-lain banyak sekali, ya. Isim bisa di itu ada bab tersendiri dalam nahwu. Kemudian summa aradahum, kemudian mengemukakannya, yakni Allah mengemukakan hal-hal yang bernama nama tersebut alal malaikah, kepada para malaikat, sebagai ujian bagi mereka apakah mereka mengetahui hal-hal yang bernama itu ataukah tidak. Faqala anbi'uni bi asma'iha ula'i in in kuntum shadiqin. Lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Dalam perkataan dugaan kalian bahwasanya kalian lebih utama daripada khalifah tersebut. Summa aradahum, kemudian mengemukakannya ayat malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini mengemukakan alal malaika, kepada para malaikat, sebagai ujian bagi mereka apakah mereka mengetahui hal-hal itu atau enggak. Ternyata masih banyak di surga hal-hal yang tidak diketahui oleh para malaikat penghuni surga. Faqala anbi'uni bi asma'iha ula in kuntum shadiqin. Firman, sebutkanlah kepadaku. Siapa di sini yang diperintah? Yaitu para malaikat. Sebutkanlah wahai para malaikat kepadaku nama benda-benda itu jika kalian benar orang-orang yang benar dalam perkataan dan dugaan kalian bahwasanya kalian lebih utama daripada khalifah tersebut, Nabi Adam yang bawa dicipta. Makanya kan sebelumnya mereka menanyakan ataja'alu fiha may yusiru fiha wa yasbiqu dima'a wa nahnu sabiya. Kemudian kalau misalnya memang kalian itu lebih berilmu, lebih utama daripada apa yang aku ciptakan dari manusia ini, maka tunjukkanlah dengan cara apa? Dengan cara sebutkanlah kepadaku nama-nama benda ini. Yang ternyata nama-nama benda tersebut terjahilkan oleh para malaikat, namun terilmukan oleh Nabi Adam via dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa jawaban mereka? Qalu, tafsirannya. Qalu subhanaka. Mereka menjawab, Maha suci engkau. Maksudnya kami menyucikanmu dari sanggahan kami terhadapmu dan penentangan kami atas perintahmu. La ilma lana. Tidak ada yang kami ketahui dengan segala bentuknya. Illa ma'alamtana. Illa ma'alamtana. Illa ma'alamtana. Selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Tentangnya sebagai sesuatu anugerah darimu dan kemuliaan. Sudah situ. Kalau mereka menjawab, siapa di sini menjawab? Wawul si domir wawul jama'ah malik ya malaikat. Mereka, malaikat-malaikat itu menjawab, subhanaka, maha suci engkau, yang mudhaf mudhaf ilaih. Kemudian sunyi kami menyucikanmu dari sanggahan kami terhadapmu dan penentangan kami atasmu, atas perintahmu. Assalamualaikum. La ilma lana, tidak ada yang kami ketahui. Di sini la ilma lana kan lam ini nafiah lil jins, menafikan jenis apa sebenarnya. Jenis ilmu, artinya tiada keilmuan bagi kami. Kami enggak tahu apa-apa. Sebenarnya bisa dikatakan la ilma lana sama dengan la na'lamu. La na'lamu syai'an. Kami tidak tahu apa-apa. Tapi la ilma lana di sini lebih kuat. Dia menafikan jenis ilmu. Ya, la ilma lana artinya la na'lamu syai'an dengan segala bentuknya. Illa ma'allamtana, selain kecuali dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Di sini berarti semua dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, malaikat itu mereka juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nama-nama hal-hal atau benda-benda yang ada di dalam surga. Sebagai selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami tentangnya sebagai suatu anugerah darimu dan kemuliaan. Kemudian innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Yang maha mengetahui adalah yang mengetahui sesuatu dalam segala aspeknya. Tidak ada yang tertutup olehnya dan tidak terlupakan seberat biji zarah pun di langit maupun di bumi. Dan tidak yang kecil maupun yang besar. Dan yang maha bijaksana adalah zat yang memiliki kebijaksanaan yang sempurna. Yang tidak ada seorang makhluk pun yang keluar darinya dan tidak seorang pun yang diperintahkan menyimpang darinya, karena dia tidaklah menciptakan sesuatu kecuali ada hikmah di baliknya, dan tidak pula dia memerintahkan kepada sesuatu kecuali menyimpan hikmah padanya, dan hikmah itu sendiri adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai. Okay. Di sini al-alim dan al-hakim, dua sifat, dua nama Allah Subhanahu wa taala. Berarti al-alim maha mengetahui sesuatu dalam segala aspeknya secara detail, nggak ada yang terlupakan dan nggak ada yang diketahui. Itu alim, itu banyak dalil tentang keilmuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, asma nama Allah yang kedua di sini al hakim, yang maha bijaksana, maha adil. Itu berarti kebijaksanaan yang sempurna, nggak ada seorang makhluk pun yang keluar dari kebijakan Allah Subhanahu Wa Taala. dan tidak ada seorang pun yang diperintahkan menyimpang dari kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakim itu kan ada hukum, ketentuan, mana hukum, ya. Jadi ketika pemilik kebijakan menghukumi, maka dia disebut sebagai hakim. Dan kesemuanya dari apa yang Allah ketahui, itu yang menyimpan kebijakan Allah Subhanahu wa taala, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini, dia tidaklah menciptakan sesuatu kecuali ada hikmah di balik yang diciptakan itu, atau di balik penciptaan itu. Tapi penciptaan itu bukanlah ciptaan, gitu kan. Melainkan itu penciptaan itu adalah fi'lullah, sifatullah. Sifat Allah bukan ciptaan, bukan makhluk. Ya. Baik itu penciptaan atau baik itu hal yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala atau perintah Allah, maka semua itu memiliki hikmah. Oleh karena itu kauniyah ada hikmahnya, syar'iyah ada hikmahnya. Kauniyah itu berarti yang diciptakan ada hikmahnya. Tapi syar'iyah ya itu juga semuanya amar dan nahi semua ada hikmahnya. Lalu mereka sadar ya. Lalu mereka sadar dan mengakui ilmu Allah dan hikmahnya. Dan ketidakmampuan mereka dalam mengetahui sekecil apapun, serta pengakuan mereka terhadap keutamaan Allah atas mereka dan pengajarannya kepada mereka apa-apa yang tidak mereka ketahui. Diteruskan. Saat itulah Allah berfirman, ya Adamu ambi'uhum bi asma'ihim. Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini, yakni nama-nama benda yang dikemukakan oleh Allah kepada para malaikat yang tidak mampu mereka ketahui. Oke, sekarang qala ya Adam ambihum bi asmahi. Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini, yaitu nama-nama benda yang atau benda-benda yang dikemukakan oleh Allah kepada para malaikat, dan para malaikat itu belum tahu. Ketika para malaikat dikatakan, coba kalau misalnya kalian memang lebih baik daripada Adam, kasih tahu nama-nama benda ini wahai para malaikat. Mereka berkata, la ilmana la illa ma'alam tanah. Enggak bisa, kita enggak tahu. Kemudian coba Adam kasih tahu ini nama benda-benda ini, gitu ya. Jadi Adam di sini dikedepankan, coba Adam kasih tahu benda-benda ini kepada para malaikat. Falamma ambahum ya. Falamma ambahum bi asma'ihim. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, jelaslah bagi mereka keutamaan Adam alaihissalam atas mereka dan hikmah Allah yang Maha Pencipta dan ilmunya dalam menetapkan sebagai khalifah dan dalam menetapkannya sebagai khalifah. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, yaitu apa yang tersembunyi darinya dan tidak kita lihat, sehingga apabila dia mengetahui yang ghaib, maka alam nyata tentu lebih utama. Di sini Allah berfirman, setelah Nabi Adam memberitahu nama-nama itu, maka Allah berkata, tuh lihat, bukankah sudah kukatakan kepada kalian wahai para malaikat bahwa sesungguhnya aku itu mengetahui rahasia langit dan bumi. Maksudnya kan sebelumnya ketika mereka mempertanyakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan khalifah itu, atau ja'alu fiha may yusilu fiha may yusilu ma wa nahnu sabihu bihamdika wa qad silak. Tapi Allah Subhanahu wa taala mereply dengan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Makanya sudah aku katakan wahai para malaikat, aku mengetahui yang gaib dari langit dan dari bumi. Ya, maka tidak perlulah kalian mempertanyakan apa yang aku lakukan. Ini juga ayat ini sebenarnya bagus untuk memberikan hujjah kepada orang-orang yang mempertanyakan takdir. Kenapa Allah begini? Kenapa Allah begitu? Ketika ada seseorang mempertanyakan, kenapa Allah begini? Kenapa Allah menciptakan ini? Kenapa Allah memasukkan neraka begini-gini? Jawabannya pertama, kasih tahu cerita tentang Nabi Adam ini. Kasih tahu bahwasanya ketika itu Allah Subhanahu wa taala pun mereply. Jadi apa yang kalian tanyakan wahai manusia tentang hal ini, Allah kenapa mentakdirkan ini? Itu juga pernah ditanyakan oleh malaikat. Tapi apa jawaban Allah? Jawaban Allah jawaban yang tidak langsung disebutkan ilat atau sebabnya apa. Tapi ini alamu ma la ta'lamun. Itu jawabannya. Nah, begitu juga sekarang. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang kafir ke neraka dan sebagainya. Itu jawabannya ini. Maksudnya kenapa kok itu kan sebukannya kayak itu kezaliman, mereka enggak tahu apa-apa. Itu jawabannya seperti ini. Allah berkata, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Kita enggak tahu. Tapi Allah Maha tahu. Dan ketika ayat berikutnya datang ini, nanti kan ada Yaumuddin, hari pembalasan, itu semua akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu seperti maqam di sini. Alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawat, bukankah udah pernah kita katakan bahwasanya Allah tuh mengetahui semuanya. Kalian ketika di dunia memahami kalian itu sedikit. Maka ketika di akhirat nanti baru melihat hikmah dari semua itu. Kemudian wa'alamu ma tubdun, wa'alamu ma tubdun, dan aku juga mengetahui apa yang kamu lahirkan. Maksudnya apa yang kamu nampakkan. Wa ma kuntum taktumun. Taktumun. Dan apa yang kamu sembunyikan. Kemudian Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada mereka untuk bersujud kepada Adam alaihissalam sebagai suatu penghormatan terhadapnya dan sebagai pengagungan dan penghambaan kepada Allah Ta'ala. Maka mereka semua menanti perintah Allah tersebut, menaati perintah Allah tersebut, dan mereka semuanya segera bersujud illa iblis aba. Kecuali iblis, dia enggan. Dia tidak mau bersujud, dia takabur terhadap perintah Allah dan terhadap Adam alaihissalam. Seraya berkata, "A'asjudu liman khalaqta tina?" Apakah aku akan sujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Keengganan ini berasal darinya dan kesombongan yang dihasilkan dari kekufuran yang merupakan perkara cakupannya, sehingga akhirnya jelaslah saat itu permusuhan iblis terhadap Allah dan Nabi Adam serta kekufuran dan kesombongannya. Dari sini ada pelajaran juga, khususnya iblis dengan pemikirannya, dengan nalarnya dia, versi dia. Makanya Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam kitab As-Sawa'iq al-Mursalah itu menyebutkan bahwasanya aslu fasadil ardi was-samawat at-ta'wil. Asal dari kerusakan langit dan bumi itu takwil. Kok bisa? Itu apa? Mentakwil perintah Allah. Takwil dalam artian di sini membelokkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan usjudun semua makhluknya. Kemudian iblis menolak. Dengan apa? Dengan takwilannya. Dengan metodologi pemikirannya. Nalarnya. Teks sudah jelas. Sudah jelas teks. Sujudlah kamu. Dan juga sudah terlihat hamba-hamba Allah semuanya sujud. Tapi kemudian iblis pun mentakwil. Ilat dari sujud itu apa? Gitu. Apa ilat? Kalau sudah jelas. Apa sebab saya disuruh sujud? Nah, kemudian iblis pun berpikir, kalau misalnya saya sujud, berarti saya lebih rendah dari Adam. Padahal dari segi penciptaan saya dari api, dia dari tanah. Kayak sekarang sini aas judul lima kola kota tina. Apakah aku akan sujud pada yang kau ciptakan dari tanah? Nah, kemudian mulai dari situ, ya itu berkalutan dengan hasad, dengan kesombongan itu campur, ya. Nah, dan juga yang diikuti oleh orang liberal sekarang bahwasanya iblis itu lebih mulia daripada hamba Allah yang lain. Karena apa? Iblis lebih bertauhid. Iblis hanya mau bersujud kepada Allah. Tapi masalahnya apakah ada riwayat iblis bersujud kepada Allah? Ya, tahu dari mana iblis bersujud kepada Allah? Bagaimana mungkin bertauhid tapi kemudian tidak mau menaati perintah Allah? Kemudian tauhid ubudiahnya minim. Ya. Itu makanya takwil fasad itulah kata Ibnu Qayyim itu yang merupakan asal dari kerusakan muka bumi dan langit. Ya. Begitu juga dengan di bumi. Takwil fasad. Misalnya ketika sudah dikatakan oleh Allah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Sembahlah Tuhan kalian. Tapi kemudian apa takwilnya? Oleh orang kufar Quraisy. Bahwa saya ini semua bisa menjadi wasilah untuk ibadah. ya, untuk membantu. Dan itu takwil berarti kan menafsirkan nas-nas dan semacamnya itu dengan pemikiran mereka, hawa nafsunya. Makanya kebanyakan orang liberal dan semacamnya itu mereka memakai takwil nalar, kemudian dibelokkan makna yang dikehendaki oleh Allah menjadi makna yang dikehendaki oleh mereka. Yang intinya apa? Yang intinya mereka tidak mau diatur ininya. Dan juga uang intinya. Ya, kemudian dalam ayat ini terkandung banyak sekali pelajaran yang dapat diambil dan tanda-tanda kekuasaan Allah. Di antaranya penetapan sifat beriman berbicara bagi Allah Ta'ala, serta bahwasanya Allah senantiasa berfirman sekehendaknya, dan bahwasanya Allah senantiasa bersifat berfirman dengan apa yang dikehendakinya dan berbicara dengan apa yang Dia kehendaki, dan bahwasanya Dia Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Terus. Dalam ayat ini juga terkandung dalil bahwasanya seorang hamba bila tidak mengetahui tentang hikmah Allah yang terkandung di balik beberapa makhluk dan perintah-perintah, maka wajiblah atasnya menerima saja dan menuduh akalnya yang lemah serta menetapkan bahwasanya Allah memiliki hikmah di balik itu semua. Ini kaidah penting. Kalau misalnya kita tidak mengetahui hikmah Allah di terkandung di balik beberapa makhluk atau di qadar Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintahnya, ya takdirnya, itu enggak usah kita kemudian menginterupsi dan menggelokkan makna. Misalnya kenapa manusia diciptakan tangannya jemarinya 5, satu tangan dan sebagainya, enggak usah dikorek-korek lagi kalau misalnya enggak tahu. Kemudian perintah-perintah Allah, kenapa sholat zuhur 5 waktu, enggak usah dikorek-korek, udah terima saja. Kenapa sholat subuh 2 rakaat, kenapa sholat subuh disunahkan bacaannya panjang, ya. Yang seperti itu akal kita lemah sehingga enggak perlu kita untuk mengoreknya, karena ada hikmah yang pasti di balik itu semua. Juga kenapa orang kafir begini begitu, kenapa iblis diciptakan, kasihan iblis ya. Itu kalau misal kita takwil, kasihan iblis, dari awal sampai akhir dosa semua numpuk ke dia. Yang Adam turun karena iblis. Kemudian Qabil membunuh juga ada campur tangan iblis darinya. Kemudian dan seterusnya sampai sekarang itu iblis tuh kena semua. Orang-orang ini kan kenapa kok iblis terus yang di kambing hitamkan? Padahal dia bukan kambing. Kenapa iblis? Selalu iblis yang dapat, berbalik ke iblis dosanya. Kemudian ditakwil bahwasanya Allah Maha Adil. Enggak mungkin dengan keadilan Allah satu makhluk itu menjadi kambing hitam untuk selamanya. Kalau misalnya adil berarti Allah membalance antara iblis dengan manusia, berarti iblis mungkin diampuni dan bahwasanya ini hanya sebagai ancaman dan sebagainya. Ini Mu'tazilah jadinya. Jadi aku bingung, jadinya ya repot. Semuanya ditakwil. Hikmah-hikmah Allah ditentukan oleh kita sendiri. Itu jika memang kita memakai nalar, tapi sayangnya itu tidak boleh. Nah, seperti itu, ya. Kemudian dalam ayat ini juga ada dalil tentang perhatian Allah terhadap urusan para malaikat dan kebaikan Allah kepada mereka dengan mengajarkan kepada mereka apa yang mereka tidak tahu, serta peringatannya kepada mereka akan hal-hal yang tidak mereka ketahui. Dalam ayat ini terkandung pernyataan dan keutamaan ilmu akan keutamaan ilmu dari beberapa segi. Yang pertama, bahwasanya Allah mengenalkan kepada para malaikatnya tentang ilmu dan hikmahnya. Kemudian bahwasanya Allah mengemukakan kepada mereka akan keutamaan Nabi Adam karena ilmu, dan bahwasanya ilmu itu adalah perkara yang paling baik bagi seorang hamba. Kemudian bahwasanya Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam sebagai penghormatan terhadapnya ketika jelas keutamaan ilmunya. Kemudian bahwasanya ujian bagi orang lain bila mereka tidak mampu melakukan ujian itu, kemudian Allah Ta'ala memberitahukan jawabannya, maka hal tersebut adalah lebih utama daripada mengetahui ujian itu sejak semula. Iya benar, bahwasanya ujian bagi orang lain kalau mereka tidak mampu melakukan ujian itu, kemudian Allah memberitahukan kepada jawabannya, maka hal tersebut lebih utama daripada mengetahui ujian itu sejak semula. Kalau misalnya kita misalnya ujian dikasih kunci jawaban dari awal, ya udah nggak ada faedah itu, nggak usah ada ujian. Tapi kalau misalnya ujian dulu kemudian baru setelah enggak tahu, menyerah, ya dikasih kunci jawaban. Akhirnya kan ada pelajaran di situ. Lebih mengingat. Kemudian mengambil pelajaran dari kondisi kedua bapak moyang manusia dan jin, dan penjelasan akan keutamaan Adam serta karunia-karunia Allah terhadapnya, serta permusuhan iblis kepadanya, dan pelajaran-pelajaran lainnya. Berarti asalnya jin itu dari keturunan iblis asalnya. Tapi tidak semua jin itu kafir, enggak. Sebagian muslim taat sebagaimana di surat Al-Jin. Ya, tapi pada asalnya kalau misalnya dia belum muslim itu pasti dia jauh dari ayat Al-Qur'an pasti. Sebelum dia muslim. Tapi ada marotibnya, ada tingkatannya, ada jin yang lemah sekali, enggak punya kekuatan ada. Enggak ada kekuatan sama sekali ada. Tapi kalau misalnya diajak masuk Islam itu akan dibantu oleh setan lainnya. Ya. Kita meneruskan ini atau kita tawakuf terus marqot. Cepat sekali Masya Allah ini baru. Tadi enggak di Eropa. Enggak 20 menit. Enggak bisa di Eropa. Kalau enggak di Eropa karena panjang. Kalau di Eropa satu ayat aja kemarin 40 menit. Khusus untuk hari ini atau seterusnya? Enggak, hari ini aja. Hari ini aja. Kalau besok mungkin kita akan sedikit menyiksa anak-anak itu untuk Eropa. Iya, itu rep, bingung apa, penuh, palanya meledak nanti keluar. Kita teruskan atau kita warqot? 6.11. Kita baru menghabiskan 26 menit untuk tafsir As-Sa'di ini. Dua lagi tambah, ha? Oke, dua lagi tambah, kita cepetan sedikit. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha raghadan haythu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin. Fa zallahuma ash-shaytanu 'anha fa akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Anda coba baca terjemahannya. Antum baca terjemahannya. Dan kami berfirman, wahai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Langsung tafsirnya. Tafsir ayat 35, setelah Allah menciptakan Adam lalu memuliakannya, dia menyempurnakan nikmat baginya dengan menjadikan seorang istri agar dia merasa tenang dan terhibur dengannya. Dan Allah memerintahkan kepada keduanya untuk menetap di surga dan memakan makanan yang berlimpah di sana, yaitu dengan puas lagi nikmat. Hai sushi tuna, di mana saja kamu sukai, yakni dari berbagai buah-buahan. Oke, di sini berarti asalnya Adam di mana? Surga. Asalnya manusia di mana? Di surga. Dan bahkan begitu juga dengan jin, malaikat, asalnya itu di surga. Gitu. Nah, makanya ketika jin membelot, yaitu iblis membelot ya, kemudian menjadi apa namanya? Kufur. So, di sini kufur dengan kufur, tapi sebenarnya iblis tahu enggak bahwasanya Allah pencipta mereka? Tahu. Tahu jelas. Dan jelas tahu, itu jelas tahu. Tapi kufur karena apa? Tidak mau mentaati. Tidak mau mentaatinya. Bahkan ya, jin, sebagian besar jin dia lebih mengetahui tentang Allah daripada manusia. Maksudnya dia mengetahui itu Allah penciptanya dibanding manusia. Karena apa? Banyak hal-hal gaib manusia yang tidak diketahui manusia namun diketahui oleh jin. Ya enggak? Makanya asal dari insan, asal dari Adam itu dari di surga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kejadian di surga itu terjadi di dunia, di bumi. Itu ketika iblis menggoda Adam, begitu juga dengan apa yang di bumi. Maksudnya antek-antek iblis itu akan selalu menggoda dan menjebak anaknya Adam. Anaknya iblis versus anak-anaknya Adam. Selalu begitu. Itu sunnah kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Sampai seterusnya. Makanya Allah katakan innaka minal mudzarin, kamu termasuk orang-orang yang ditangguhkan terus. Jadi iblis sampai sekarang masih hidup. Dan antek-antek masih hidup, terus hidup. Ya. Terus mereka berjaya. Iblis. ba kok istilah Indonesia menjadi p ya, boleh seperti polis itu. Polis, polisman, polisi berarti polisi kejahatan ya. Terus hai sushi tuma, hai sushi tuma di mana saja kamu sukai, yakni dari berbagai buah-buahan, dan Allah berfirman inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Jangan dipanjangkan bro. Wa innaka la tadma'u fiha. Enggak dipanjangkan. Wa innaka la tadma'u fiha wa la tadha. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan dalamnya dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Surah Thaha ayat 118 sampai 119. Wa la taqrabu hadhihi asyjarah, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yaitu sebuah pohon dari pohon-pohon surga yang mana hanya Allah saja yang mengetahuinya. Allah melarang mereka berdua untuk mendekatinya adalah sebagai suatu ujian dan cobaan untuk suatu hikmah yang tersembunyi yang tidak kita ketahui. Tuh di sini ini ada enggak hikmahnya enggak? Bukankah Allah Subhanahu wa taala juga tahu bahwasanya akan dimakan juga itu? Hmm. Iya. Berarti ada hikmahnya tapi disembunyikan oleh Allah. Tapi Allah tahu apa yang akan terjadi. Bahkan Allah akan, bahwa Allah tahu sejuta tahun kemudian apa yang terjadi. Tapi enggak dikasih tahu sama Allah. Kenapa? Karena itu semua ada hikmahnya. Tapi Allah melarangnya. Makanya di sini kalau misalnya ada orang mengkritisi, kenapa kok Allah melarang sesuatu yang Allah ketahui bahwasanya itu akan terjadi gitu. Nah, itu enggak perlu kita tanyain. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, itu hujahnya. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang tidak kita ketahui, dan enggak usah kita mengkritisi. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat. Tapi kalianlah yang akan dipertanyakan. Makanya di sini janganlah mempertanyakan apa yang Allah putuskan, larang dan perintah, padahal Allah mengetahuinya. Tetapi ibrahnya adalah kita yang bertanya kepada diri kita. Jangan mempertanyakan Allah. Ya. Kemudian fatakuna minadh dhalimin. Fatakuna minadh dhalimin, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ini menunjukkan bahwasanya larangan itu adalah dengan maksud pengharaman, karena Allah menetapkan kezaliman atasnya bila dilanggar. Dan musuh mereka senantiasa menggoda dan membujuk mereka berdua agar memakan pohon yang dilarang untuk mereka, hingga dia dapat menggelincirkan keduanya atau menjatuhkan keduanya dalam suatu kesalahan dengan membuatnya indah. Dalam ayat lain, waqasamahuma, dan syaitan bersumpah kepada keduanya dengan nama Allah, inni lakuma laminan nasihin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Masya Allah ya. Ayat 21. Ya ini lihat, waqa samahuma, dan setan bersumpah kepada keduanya dengan nama Allah. Lihat, dengan nama Allah. Bersumpah dengan nama Rabb mereka. Iya. Ini berarti setan bersumpah, dan juga berarti apakah setan di sini mengakui Allah? Mengakui sebenarnya. Bahkan memakai nama Allah, mengatasnamakan Allah. Innilakum alaminan nasihin. Setelah bersumpah ada ini, dan ada lamina la. Taukid. Berarti ada berapa itu? Ada tiga. Pertama kosamnya, kedua ini, ketiga la untuk mina nasihin. Dan penguatan kemudian lafal mina nasihin itu kan menunjukkan aku termasuk orang yang memberi advice kepada kalian. Memberi saran. Ya sore. Luar biasa itu ya. Luar biasa talbisnya itu. Itu talbis iblisnya. Oke, luar biasa ini. Udah benar-benar propagandanya itu dikuatkan dengan qasam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penguatan lafal kalam. Ya, dan penguatan apa? Penguatan makna dari lafal kalam itu. Di ketiga sisi ya. Mengatasnamakan Allah pertama. Sebagaimana Islam liberal, ya kan? Kemudian menekankan dengan sesungguhnya bahwasanya, yaitu dengan lafal, dengan lafaz yang menunjukkan penguatan. Kemudian menguatkan dengan makna dari lafal yu'minan nasihin. Di sini berarti takbir dari Allah Subhanahu wa taala, kalam Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan apa yang terjadi sekarang itu juga terjadi pada masa lampau. Itu sebagai ibrah bagi kita. Ya. Yeah. Setan itu iblis. Setan itu iblis. Iblis. Iya, ini iblis ya. Ini iblis, dan juga kemudian secara tabiat jin setelahnya, yaitu yang masih belum muslim, mereka akan melakukan persis seperti apa atau serupa dengan apa yang dilakukan iblis dari talbis-talbis itu. Ya. dari pikiran, jalan pikiran. Dan kemudian juga nanti akan bercampur ke manusia. Manusia akan terdoktrinkan dan seperti itu nantinya. Yaitu Islam liberal dan semacamnya itu. Dan seperti itu. Ya, seperti itu. Dan juga mereka yang misalnya lulusan kampus-kampus syariah menyandang LC-LC kemudian justru menjadi tokoh sesat misalnya. Itu kan menguatkan dengan apa? Mengatasnamakan agama, kemudian menguatkan dengan LC-nya, kemudian menguatkan dengan khutbahnya dan sebagainya. Semua itu semua. Tapi bedanya memang marotipnya ada, derajatnya masing-masing ada. Enggak semuanya di kita katakan iblis juga enggak. Kita kan dajjal mungkin ya. Ya, silakan. Ayat 36, akhirnya mereka berdua terpedaya dan menaati syaitan. Maka Allah mengeluarkan mereka berdua dari kondisi semula yang penuh kenikmatan dan makanan yang banyak, dan mereka berdua turunkan ke negeri yang penuh kelelahan, kerja keras dan perjuangan. Di sini ada ibrah di sini. Nabi Adam alaihi salam asal dari Bashar dan juga Siti Hawa. Keduanya terpedaya dan menaati syaitan. Maka lebih-lebih yang setelahnya, itu kan. Atau ini menunjukkan juga bahwasannya tabiat insan itu mudah terpedaya dan mudah menaati setan jika mereka tidak berpikir lebih lanjut dan tidak benar-benar mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa hasil atau akibat dari terpedaya itu? Akibatnya adalah mereka berdua yang tadinya mendapatkan nikmatan dan makan nikmat yang banyak kemudian diturunkan ke negeri yang penuh kelelahan kerja keras. Ini menunjukkan bahwasanya ketidaktaatan itu akan membuat kita kerja keras. Makanya kita diminta oleh Allah, disuruh oleh Allah untuk selalu berdoa ihdinash shiratal mustaqim di setiap rakaat. Kenapa? Karena shiratal mustaqim itu shirat yang termudah. Kenapa kok begitu? Karena kalau misalnya kita lihat, shiratal mustaqim lurus enggak? Lurus berarti kan apa? Lurus. Simple kan? Lebih mudah kan? Ya itu di surat Mustaqim. Dibandingkan kalau misalnya wala tattabi'u subula fatafarraqu an sabili subul, jalan-jalan. Kok belok gini kan? Berarti itu bukan jalan pintas. Jalan pintas itu adalah jalan yang lurus. Itu udah tidak ada jalan pintas lain. Yang belok-belok ini, kalau kita mau balik berarti kan harus balik lagi, capek lagi kan? Ya, kalau belum makin tersesat kan. Untuk balik lagi lebih capek lagi. Makin jauh lebih untuk balik lagi lebih capek lagi. Dan di jalan untuk balik ke jalan yang benar kadang balik lagi ke sana gitu kan, maka capek. Itulah iblis, senangnya mencapekkan manusia. Makanya kalau waktu itu kita pelajari tafsir As-Sa'di bahwasanya balasan pertama keburukan itu adalah keburukan itu, keburukan berikutnya. Ya itulah membuat capek. Orang yang paling capek itu berarti orang yang paling capek itu yang minum khamr. Capek ya kan, sholatnya nanti kan gak terima setelahnya 40 hari. Kemudian khamar itu umul khobais ya, umul khobais atau umul khobais yang kemudian akan bercabang nanti ke pembunuhan ya dan sebagainya, penghormatan yang terusakan gitu. Itu semua nanti kan masalah jadinya, padahal di dalam keadaan tidak begitu sadar tentang apa yang dilakukan dari pembunuhan misalnya. Tapi ketika sudah sadar sudah di penjara dan seterusnya dan seterusnya ya, capek. Kemudian assalamualaikum. Ba'dukum li ba'din adu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Maksudnya Adam dan keturunannya sebagai musuh bagi iblis dan keturunannya. Nah di sini kata ba'd. Kenapa? Karena tidak semua dari manusia itu menjadi musuh dari setan. Malah justru ini dari teman. Malah justru transformasi menjadi setan itu sendiri. Bahkan lebih buruk daripada setan. Jadi setan udah enggak perlu bekerja lagi. Iya. Gak perlu operasi lagi karena tiap makan gak pernah bismillah, kemudian apa-apa makannya haram. Jadi yang gemuk itu setan jadinya, yang senang itu setan. Gak perlu lagi dia membisikkan, ini ambil. Gak perlu karena udah kita udah berhasil menjatuhkan dia. Itu kalau udah berhasil ditinggalin, Ditinggalin mana? Kalau udah berhasil itu ditinggalin sama setan. Ditinggalin dalam artian ditinggalin bisikannya. Oh bisikannya, tapi tetap ditemenin. Dinikmati. Kenyang dia, enak dia. Bisa tidur. Tidur bareng, bahkan bisa dinikahi itu manusia dengan orang dia tanpa disadari, atau makan kemudian yang menikmati juga setan gitu, yang dia nggak puas, ya kasihan seperti itu, kasihan antum, kok antum sih, ya kemudian. Telah diketahui bahwasanya seorang musuh selalu berusaha dan berjuang untuk membahayakan musuhnya dan menjahatinya dengan segala cara serta menghalanginya dari kebaikan dengan segala cara pula. Termasuk dalam kandungan hal ini adalah peringatan kepada anak cucu Adam dari godaan syaitan. Sebagaimana firman Allah, Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah dia musuhmu, karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ini benar sekali, ini benar sekali. Kalau misalnya kita wawancarai syaitan itu seperti itu memang. Nah, itu yang mereka inginkan dan mereka berbangga dengan itu, berbangga dengan itu. Cuman ya namanya jin itu tetap hamba Allah, maksudnya dalam artian hamba secara umum yang kelak di hari kiamat itu akan dihisab dan kemudian mereka tidak akan bisa menggugat, tetap menjadi tunduk ya. Tapi tetap ketundukan di hari kiamat itu enggak ada artinya. Maksudnya itu enggak berpengaruh terhadap neraka dan surga mereka. Yang berpengaruh ketika hidup di sini. Nah, itu berarti bahwasanya jin itu pun mukallaf dan jin itu pun bisa di Allah beri hidayah mungkin. Sebangkang-bangkangnya syaitan kecuali iblis ya, itu masih mungkin untuk menjadi muslim yang baik. Serem-seremnya kuntil anak misalnya, itu bisa menjadi. Dan ketika menjadi muslimah karena perempuan enggak beneran, ini beneran. Ketika menjadi muslimah ya, dia biasa enggak ketawa cekakakan cekik. Enggak, udah Allah ubah gitu. Jadi ketika suaranya enggak bukan aurat. Cuman dia menjadi biasa. Seperti bagaimana orang polos biasa. Enggak lagi ada kekuntian lah. Hilang kekuntil anakannya. Iya, hilang. Tapi ketika masih menjadi kuntil anak, itu naudzubillah. Kekuatannya kemudian ketawanya, teriakannya itu. Tabiat yang Allah ciptakan. Ya. Tapi ketika sudah Allah beri hidayah itu beda lagi. Ya kita suruh pakai jilbab ya, harus pakai jilbab dan dia mau insya Allah. Oh, dia termasuk di hijab ini juga dapat hukum kalau seperti itu juga. Iya. Lah iya. Kalau dia bercanda lah ya, karena beneran. Bercadar. Enggak, ada beneran dan ternyata. Ini tafsir ini kita enggak bercanda. Ya, nanya tadi beneran, kita nanti dijawabin. Nah. Kalau misalnya ya, kita beneran. Menganggap hijab gitu, siap syar'i, bahwa enggak apa-apa, enggak masalah. Kenapa? Wajib. Kalau misalnya kita menganggapnya wajib, kita suruh ini wajib, ajarkan. Ya udah. Jadi beda nanti yang sebelumnya rambut cowok. Sekarang udah bagus itu kalau misalnya Allah beri hidayah. Fama yahdilau yashrah sadrahu lil Islam. Mana siapa yang Allah beri hidayah maka jadi ini bukan manusia aja, jin pun. Maka Allah akan melapangkan dadanya untuk Islam. Ya. Ya tapi bagi kayak yang tetap kufur itu kan nahu yas'adu fis sama. Seperti seolah-olah dia itu makin sebelum Islam. Itu jika Allah menyesatkannya. Itu juga manusia juga, jin juga. Ya semua ada porsinya juga. Semuanya sama. Dari segi taklif. Kemudian fatattakhidhunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'salil zalimin badala. Patutkah kamu mengambilnya dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, sedangkan mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti dari Allah bagi orang-orang yang zalim. Al-Kahfi ayat 50. Kemudian Allah menyebutkan puncak maksud dari menurunkan seraya berfirman, Walakum fil ardi mustaqarr. Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi. Maksudnya tempat tinggal dan tempat menetap. Wa mata'un ila hin. Dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Maksudnya waktu habisnya ajal kalian, kemudian kalian pindah darinya menuju kepada negeri yang kalian diciptakan untuknya dan dia diciptakan untuk kalian. Di dalam ayat tersebut terkandung dalil yang menunjukkan bahwa kehidupan ini hanya sementara, yang berlalu, yang bukan tempat tinggal yang sebenarnya, namun hanya sebagai tempat lewat agar mengambil bekal padanya untuk negeri tujuan tersebut dan tidak dihuni untuk menetap. Maksudnya tidak dihuni untuk menetap selamanya, untuk baka selamanya enggak. Jadi baka itu menetap. Baik, alhamdulillah kita habiskan cita-cita kita 5 ayat, cita-cita kita itu. Ya, mentah nih syarah warokot setelah ini bisa 5 halaman ini. Bisa, kalau misalnya dengan manhajnya kayak gini, ya metodologinya mengajar kayak gini bisa. Tapi kalau misalnya dengan detail kemudian nyambung kemana-mana, wah itu Ya kita 5 menit lagi insya Allah kita lanjut jam 6.35 melanjutkan syarah warokat insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Antum jangan pergi dulu, mau pergi sekarang? Iya. Jam berapa antum kerja? Kerja setengah